Kalau aku paling kena nyaman apa ngajin ngedoki konsumsi. Iya. Soalnya ganggu pemandangan. Mas, lalin mas. Orang kelupu mulai. Sesok pernah lah pengajian itu apa dibarengke pengajian karo konsumsi ini. Kalau ngerti wong Jawa ini ngamal yang orang ngemil ngomel. Kalau lagi pengajian mesti acaranya ada luru siji acara inti nomor luru acara untu. Ini kalau acara untu bareng inti kan aku terganggu. Oke wes. Mulai disuai-suai ke mas punya yang sama lo ngono bae mas. Seneng kok disoknya ke piye. Aku suen. Iski mirinnya lagi dari bapakmu ya. Kalau dia gumon bapaknya rupanya anaknya Arayong ini dia anaknya kok bagus nih. Iya biar biar ceritanya anakmu kok bagus. Kayak mas mesti kayak mik. Nah anaknya bagus bapaknya orang genah kayak gini. Itu lah yuk. Elek, aku sih ngomong ngatik ke sopoknya lu gondi sih. Aku mau ngantainya senangnya gimana kok. Masa kamu belum senangnya? Belum lakon? Pasti balak kok itu malah. Enggak, aku lo melu kenceng nih. Susah masa. Saman-saman senangnya pake malih. Ganggu selasurnya pengajian ini. Jangan itu malah panik lagi. Hei, panitia, yang minggat tak ada lo. Hei, uwe senengnya mana? Oh, ini panitia ini. Mau ikat mau-mau, kia ini rong teko senengnya tidur. Boleh sungguh. Bu, tidur dia pengajiannya nopo senengnya. Panitia, aku mau nopo bengmu. Habib Lutfi jawabannya nopo. Niki mungkin ono patron wakil bupati jenengan kudu ngerti. Kuwatah jenengan niku lajeng nyalon bupati, wakil bupati niku kata kiai-kiai sing nawahke macam-macam. Dari kiai sing tenanan sampai kiai sing mambu perdukunan niku ono endi sing nawahke macam-macam. Napa jawabannya Habib Lutfi? Masjidmu ora bakal dadi soalé kowe luwih percaya karo proposal daripada karo Gusti Allah. Penyakite wong bangun masjid niku napa? Gaweane ngemis. Proposal ngalor ngidul sak pitruti. Kula aturi. Napa saged Gus gawe masjid tanpa proposal? Iso. Gus minta iso mbuktekake saged. 5 tahun yang lalu kula jeng bangun masjid pondok. Kula ngaji teng Padang, Bukit Tinggi. Kula pengin gawe masjid regane 2 miliar. Kulo ngaji nang Bukit Tinggi ditelepon kali jamaah kulo saking Cirebon, kerabat kasunanan Cirebon. Gus teng pundi? Kulo teng Bukit Tinggi. Kundur kapan hari ini? Kebeneran Gus kulo pengin kepanggil. Akhire napa kulo landing jam 12 siang, langsung kulo teng Mandala Krida ketemu kanca kulo niki. Napa? Acarane sami persis niki. Gus nanti malam wayangan dan pengajian. Sing masing dalang sinten? Sing dalang Pak Anom. Mbok tulung saderenge pengajian Gus minta ngajirin raketan 15 menit. Oh nggih. Begitu kula mantuk, urung ngaji awan niku kula mulih disangoni Mas Rabies. Pinten 20 juta. Kula kaget, kok wong iki apik men. Urung ngaji wis disangoni 20 juta. Niku teng Mandala Krida. Ning ketitang pernah mungkin. Kula critakake sing teng mriku. Dalu kula pengajian. Seminggu kemudian panitia sing ngaturi kula ngaji niku dugi teng pondok. Gus badhe bangun masjid, nggih. RHB-ne telas pinten 2 miliar. Napa, Kang? Rezekine jenengan, Gus. Napa? Kula duwe dhuwit 2 miliar setengah ning bank. Kagem jenengan bangun masjid, pun kula ikhlas. Kulo lah seneng banget langsung ngelus dodo, dodo nih bojo kulo. Ya Allah. Hei, kok ngelus bojo? Ya men bojo ku ngapain? Amin duwe bojo ku ya lapor kok. Aku ngelu. Itu ngelus bojo bojo ku dewe. Salah bojo. Bu, bu, pengen bangun masjid 2 miliar, kula suwun. Akhire tamu kula niki kula ajak mangan. Niki kanca lawas, kanca kentel, kanca suwe wis-wis ora ketemu. Begitu rampung mangan, kanca kula niki matur, "Gus, tapi nyuwun sewu untuk mengeluarkan uang dari bank 2 miliar setengah niku enten biaya administrasi ne." Mergo sing ngomong kanca lawas kula nggih percaya mawon. Mila jenengan rasa kaget mungkin, lah jenengan gak ada kejadian, duwe masalah justru sing gawe masalah itu kanca dhewe. Calon bupati nyuwun sewu ora dadi, kadang-kadang malah sing masalah itu tim sukses. Rumah apa kira? Kadang-kadang sing sukses namung timi. Akhirnya nopo bapak ibu, kula takoni biaya administrasi ini piro? 50 juta. Ndelalah kula niku ning bank ya duwe-duwe 50 juta. Kula rembukan kaya dulu kula. Beb. Bujuk apa? Iya. Kok gak jadi ngomong? Ora asli garwane bujuk itu jenenge sapa? Nah, bener. Beb sayangnya desa. Ora koyo kowe mudah bojomu kok beb jenenge bebek to. Mending Mas Yusi. Kalau kayak aku gak bangun, baca aturan kembali lo bujuni yo. Ibu ya bangun, kalau lo ini bisa maning bandel ini, kayaknya tadi dia lo bujuni mama. Ya Allah, mama aku kayak udah mau ready. Ribuan bulan, oleh orang. Dia dari apa? Dusun pulak, kalau pulak dusun titi. Kata kok dusun titi rumah dusun apa bulan? Bu, jangan tenggelam kayak dusun titi dusun apa bulan? Apa ada dusun lagi ya? Apa mana? Iya, nak aku dusun apa bulan? Aku belum nanya ni kene. Dua hari itu cuma ni. Kalau dusun titi orang dusun, bahasan kalau bakul bakso dusun. Kalau bujurnya ayo pak majian, kalau bakul bakso pak kulo tugas. Pertanyaan kulo kalau bujurnya orang bakso, kok kalau bakul bakso bakso? Ibu-ibu ini di mana nopo kalau bakul bakso? Bakso? Apa bakso di bujurmu kurang gede? Kau udah ngomong ini, apa? Iya, ayo bakso ini lo bois. Kali sepamu. Saya putuskan sama istri kita bayar 50 juta. Uang di bank saya ambil, saya kasih. Monggo administrasi. Pulau Tawani. Kanjeng, mau ini yang teratur. Kanjeng, kira-kira di sini sing 2 miliar setengah cair kapan? Di lenggo terus paling suwe sebulan insya Allah cair. Sewenang so, lho. Akhirnya apa? Seminggu kula SMS pripun perkembangan duwite. Alhamdulillah Gus. Progres berjalan. 2 minggu saya SMS, pripun duwite? Alhamdulillah Gus tinggal tanpa asmo. 3 minggu saya SMS, pripun duwite? OTW, apa kuwi aja takon wae. Minggu keempat pas sebulan kula telepon, ora diangkat, kula SMS mboten bales. Bulan kedua, subhanallah, hilang dalane HP-ne mati. Di situ kemudian saya menyimpulkan bahwa saya kenapa saat 378 penipuan duit pulang hilang. Saat itulah kemudian saya teringat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarani rabbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billah. Niku disunahke diwaca ping 1 saderenge manjing maghrib saderenge matahari terbenam. Sinten mawon jenengan? Jenengan dadi polisi la haula wala quwata illa billah. Ping 1 saderenge maghrib rakyatmu aman, kampungmu nyaman. Calon bupati la haula wala quwata illa billah. Dadi bupati jenengan afiah, ora dadi bupati ora musibah. La haula wala quwata illa billah. Kula waca ping 1. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali dari Allah. Itu mengajarkan kepada kita kudu percaya karo Gusti Allah ora kena percaya karo manungsa. Janjine Gusti Allah niku mesti ditepati, yen janjine bupati biasane ingkar janji. Bila Pak Wakil Bupati lah dadi aja nganti ingkar janji. Pemimpin itu biasanya modalnya loro, siji wani loro sabar. Maksudnya apa? Wani ngumbar janji, loro sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati. Allah dari bupati sok tak bangun ke jalan. Begitu jadi, kita kiri pun Pak Bupati jalan sing sabar yo. Bila lagi ngaji, lu mau ngaji itu kan sama sabar. Amin. Nesu ya, nyawanya nesu. Saya kalau biasa Pak Bupati, Pak Bupati, Wakil Bupati, pulang ke tempat jalan kunci kalau itu, supaya nomor sudahnya imbang. Rata-rata kiai itu lah cari muka kali pemimpin. Aku loh enggak. Nopo kiai itu cari muka kali pemimpin. Soalnya beli arok kiai pemimpin. Nopo pemimpin ini jadi kiai mensuk di kiai mana enggak. Aku loh enggak. Wong kiai itu pun jadi kiai belum salam mulai Laos. Nopo larang memasak sayur dibulain di CDW, sayur yang matang dibuat di CDW. Janji ini Gusti Allah rampung yang dikali pasti ditepati. Moga-moga bupati-bupati sok mantu kabeh mboten ingkar janji. Amin. Amin. Akhire napa? Kula waca terus. Mulai hari ini saya bertekad akan bangun masjid, tidak akan kirim proposal. Ora bakal jatuh-jatuh. Ana wong meneh tak tampa, ora ana wong meneh aku golek dhewe. Akhire napa Bapak Ibu? Seminggu kemudian kula ditelepon kali Kapolda Lojo Brigjen Cuk Basuki. Gus Minta, nggih Jenderal. Tanggal sekian kosong. Kosong Jenderal, bisa enggak ke Surabaya? Insya Allah Jenderal, acaranya apa? Anak saya mau menikah. Tolong Gus Minta pular-pular mantep nasihat pernikahan. Kula niku paling seneng nasihat pernikahan. Kula niku paling seneng nasihati wong rabi. Apa meneh kon rabi? Dengan pamrih Gus Minta namung sedengar. Nambah apa mboten? Insya Allah. Nunggu takdir. Besok orang nanti tuh, mau teman jumpa lo sih di kantor. Besok lo matur apa? Saya mau dimadu. Alhamdulillah. Sarannya apa? Bila asal kata apa? Mau diracun modal. Akhirnya apa? Kulo mangkat di Surabaya. Sampai Surabaya kulo lapar manten. Saya nasihati pernikahan banyak. Rampung orang sama ni orang kau. Seminggu kemudian jenderalnya Pak Kapolda begitu pondok Gus, ini pulau dari ngangoni jenengan, gok, ini pulau sama ni kagum pondok, pulau di sama ni, sama ni pina, di sama ni 30 juta, ngaji dan Surabaya saja sama ni 30 juta. Saya terima jenderal, tapi mohon maaf uang ini tidak saya pakai untuk diri saya. Untuk apa Gus? Saya mau bangun masjid 30 juta ini untuk modal bangun masjid. Jenderal ini mau Gus, jadi kan bangun masjid mungkin langkotan kulo tambah ya nek 20 juta. Akhirnya total 50 juta. Persis podo karo duwe kulo wau sing diuntal codot. Balik itu kuasanya Gus. Maka saat itu saya mempunyai keyakinan sing dimaksud wati jarot dan lang tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi itu hanya perdagangan dengan Allah. Ini saya sampaikan ketika Pak Panglima TNI waktu itu Gatot Nurmantio atau Budi Nurmantio. Jenderal, kula ajak foto di depan duduk. Ini saya dulu bangun masjid tanpa proposal, tanpa panitia, tanpa kota infak. Jadi jenderal. Soalnya apa? Percaya kali kabaran itu si Allah. Lah, ikhtiar yang menungso niku kadang-kadang nopo ikhtiar tapi luwe percaya karo bantuan wong daripada karo kuasane Gusti Allah. Mila hablum minannas hablum minallah niku perlu dijaga. Hablum minannase tim suksesi megawe, hablum minallahe nyuwunso ibadahe dijaga. Apa saniki ngandelke tim sukses lali karo Gusti Allah bakal jadi. Wong temanku tak andani. Percaya karo Allah. Akhirnya kalau pulau 50 juta bangun masjid, begitu pulau bangun 20% duit pulau teh. Pulau duit mobil Avanza, pulau don. Bunda mobil di don, gitu terus bangun masjid. Gimana pulau ikhlas? Pulau kelingan, manja abil haksanati. Walau asru amsalia, yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali. juta. Mobil Avanza kula dol payu 120 juta nggih sampun becik. Kula jawab aku ra fofo. Jenengan mengso. Avanza kula dol urung nganti sebulan diganti kali Gusti Allah. Ngerti kula ngarep ngidul ngaji dipethuk kali panitia Gusti Allah nesake kali kula. Akhirnya nopo derek nganti sebulan Avanza kula dol langsung diganti Innova anyar kali Gusti Allah. Niku kuasane Gusti Allah. Milo wong kene bangun masjid pergi bangkrut. Sorry ya. Ora bakal bangkrut ta, Pak. Masuk gue pengajian ngenteni sumbangane Pak Salom Wakil Bupati memalukan. Disumbang, dirampok orang disumbang tagih. Yo kudu duwe isin karena bahasa Indonesia kudu malu. Oh, bener. Dadi malu kuwi kudu tertib lan kudu duweni. Gue josok misil-misil aku aku iso delok kemaluanku isimu ayo isimku kemaluanku wong sing gawe ini jaluk ini para bes bergoran dua isim pemimpin sing korupsi ini bergoran dua isim maka dikatakan al-insanu urianun manusia itu telanjang walibah suhu takwa dan pakaiannya adalah takwa wazina tubuh ayah dan perhiasannya adalah rasa malu. Napa DPR Jakarta niku kudu korupsi soalnya ra duwe rasa isin. Yen ra duwe rasa isin berarti orang nganggo pakaian, yen orang duwe pakaian berarti mudho. Sing mudho niku tiga kemungkinan, siji cacile, loro wonge dan telu kewan. Tegese napa pejabat sing korupsi kuwi kelase kaya cacile utawa kaya kewan utawa kaya wong edan. Pas. Nggih napa bener? Wong kula niku biasa. Nah masuk duit 5,7 triliun sing diuntal karo DPR 2,9 triliun itu lah kanak-kanak sanggung-gung dari KTP mawon kangelan kita diperiksa kejaksaan KPK pura-pura loro duit didung-dung kabeh kula takon Gus napa niku korupsi mboten niku sing jenenge korupsi niku nyuwun saya duit itu kan soalnya tak andengin hei itu kan son. Ampun Mas Ali itu kan soal kos. Ini mergane anggarane cepet. Kok iso ngono? Ini bakal anggarane ora apa selanggarane cepet. Ngopo iki sone nganggu? Soale tukang sonemu makan gaji nguyuh ra cewa. Tuh sange. Lah niki yo banget kan. Orang duwe isin niki. Niki jenenge mboten korupsi sing jenenge korupsi niku anggaran ana dicaki karo dicolong titik-titik niku jenenge korupsi. Niki anggaran niku urung mudhun Pak wis dibagi-bagi. Niki lha jenenge garong berjamaah to ya. Kasus KTP niku nyuwun sewu, niki baru dianggarkan kemudian dilelang jatuh kepada Andi Narogong duitnya kok pemerintah ki rong cair wis ditombohi karo Andi Narogong sing dienggo Setia Novanto piro sing go pantai kono piro sing DKI piro duitnya niki rong cair wis digom-gom niki lah jenenge maling terstruktur lah sing jenenge korupsi niku mboten wonten niku mila kula matur kewan sing dolan ning sawah niku jenenge bajing kewan sing gawe ning nguntal duit rakyat teng DPR niku jenenge melu, rombongan orang melu. Aku mau terasa lagi. Aku mau dia. Aku mau terbu. Aku apa? Soalnya apa orang jual rasa isen? Apa yang jadi ini jalur-jalur karuwal? Jangan mengajukan proposal ke Pak Salom Wakil Bupati. Ini kau berkumpulan di sini. Kudunya rasa macam ke neng calon wakil bupati. Ini saya pengertian ngono. Orang perlu dijalui. Bu. Bu. Jenengan niku ora basa karo bojone mergo jenengan ora duwe isin karo bojone. Jajal jenengan duwe rasa isin karo bojone, mesti basa. Niku wae aku suwandene menawa oleh-oleh, menawa kasih ibu-ibu kabeh kula ajak donga sing ana meneng lagune men rampung jenengan ngamini sing bener, Pak. Ayo ibu-ibu donga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggup tu, bang. Ayo sini kan dulu. Aku nunggu sak minggu ge ta kok. Tong wae sing ndo pengen iki ya. Nunggu karepe ge tong wae sing ndo pengen. Rasanya jenengan itu orang pasti tunggak ngerti kalau mereka mungkin ingin nih ya ingin bangun ayo saya minta dulu bismillahirrahmanirrahim ya Allah Gusti kulon yun jumatan panjenengan sawang sule kulo yang pengajian menika bapak-bapak, mampir sani lah bojomu seminggu ini lambini ujungnya itu berarti mereka orang bosok karo bojone ibu amin Allahumma iya mobil Avanza Plogon diganti Innova kali ini insyaallah maka saya sampaikan anda yang sudah berkontribusi untuk pembangunan masjid di Kalisara Gusti Allah mboten sare diganti kali Gusti Allah. Lha terus ngeditane. Wong itu bangun jek 70%. Duwite teh meneh. Aku njaluk wong isin, ora ana wong meneh. Ora apa. Akhire napa? Mobil Innova sing nembe setengah tahun kula dol meneh. Kendel banget kok. Kula ngomong karo bojo kula, "Bun, mobil itu bang niku tak seenggar." Ora apa-apa. Biyen kowe lahir ra duwe apa-apa saiki duwe mobil didol kok wedi. Ora usah khawatir, tak sini mung dijamin karo Gusti Allah. Kowe nek ana kok tak jengke loro. Akhire napa? Innova 6 setengah tahun kula dol. Payu 240 juta. Nggih terusin bangun masjid. Lur, bangun masjid dhewe tahun 2 bulan iku kata tiang-tiang Nasrani. Begitu mobil pula dor dor dor dor kaya kaya ini bantro saya ingin kalau ngidul numpak pikap matamu akhirnya apa yang terjadi subhanallah urung nanti rong bulan Innova kula dor diganti kali Gusti Allah fortunernya ya jad apa Gusti Allah itu ngapusi orang inna Allah la yukhliful mi'ad Allah itu tidak pernah ingkar janji aku yakin kula percaya maka jenengan sinten mawon sing terlibat dalam pembangunan masjid ini ora usah cilik ati. Tabunganmu kek, orang mung ning donya insyaallah tabunganmu ning akhirat. Amin. Iki lho kudune percaya karo Gusti. Mila kula yakin bakal manggil bupati, wong bangun masjid iku mesti dadi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Mesti dadi. Kula niku sen ben bangun masjid ning mikir dalu karo ngene. Aduh, sedekah memalukan umat Islam. Polisi ini nggak mau mendadak atau lalu lintas kok. Gara-gara kebak-kebak dalan, ini dalan menjaring-jaring juga. Jaring ini jaring lima. Maka konsepnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal muka-muka temanku ditulung kali Gusti Allah pemimpin-pemimpin sing apik rakyate aman pemimpin ini amanah amin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tambah banter hasbunallah wa ni'man nasir hasbunallah yang aku duwe masalah sing rampungi Allah. Tak takon kali rakyat temanggung, iki wong temanggung. Yen awakmu arep ngrabeke anak ra duwe duit, arep nyekolahke anak ra duwe duit, endi sing mau eling-eling Allah apa utang? Wong temanggung niku yen ajeng nyekolahke anak ra duwe duit utawa ajeng rabeke anak ra duwe duit, sing dilirik mung loro siji sertifikat loro BPKB. Rasane muni ngombe. Piye carane sertifikate dilebokke Bang BPKB ne dilebokke penggadean, jarene menyelesaikan masalah. Arep ngrabeke anak ra duwe duit, moro ning tor nggawa sertifikat. Padahal kula jeneng utang duit. Dinggo apa dhewe ngrabeke anak kula? Jenengan ngrabeke anak paling utang sesuk bayare pripun? Nyante mawon, kula kan katitang sesuk sing nyumbang kok. Dadi bayar bank ngarep-ngarep wong sumbangan. Padahal nyumbange wong katitang ki ra tau ikhlas. Sore iki nyumbang 50.000 sesuk-sesuk mesti ra masak. Ngarep-ngarep uleh-uleh. Nggih napa mboten? Lah wong katitang ki nyumbang 50.000 tanggane manten anak papa diajak kabeh jak mangan kabeh. Akhirnya nonton jenengan persari ibu niko yang disungkung anak wedok biasanya nangis. Kalau pikir nangis ini aku mending baca diri kali anak wedok bernora. Begitu sungkeman ibu ini ngerti kan walah no mau cara-cara kelabek ibu tunggu panggung belum dibayar catering utang nanggap bayangan juga bisa ngomong soalnya nopo luwe percaya karo bang ini bang karo gusti Allah lanjut dengan percaya karo gusti Allah rabi orang usah dianak-anak atas nama nopo nih kok istilahnya atas nama mulia ke anak diwangi utang nih bang mau dibilang mindari ini sumber masalah rabi ini ku murah sekelarang gengsi ini apa badan? Jenengan maka tengah UA ini kan pejabat, pejabat kecamatan bro Pak Pengulu kan? Oh, subhanallah gimana Pak Pengulu kasohan biasanya sarungan mantan lah Pak Pengulu ngerabeknya anaknya itu gratis dengan doa ini ke UA lah mau gak guna kalau salah ini ku buatan wajib ini lah orang kebangetan sajajannya gratis Pak Pengulu tolong anak kalau tidak baik undang-undangnya gratis gitu Pak Pengulu saya gak ada ke larang ini ku gengsi ini atas nama meraja ke anak kudu di anak-anak ini ku awal dari masalah kula niku biyen rabimu ngundang kawah tok ora iso gawe undangan soalnya kula ora duwe duit bahkan kula rabiku ditolak kali calon orang tua kula gara-gara kula ora duwe pekerjaan kuliah rong rampu kula niku lak rabi mergo kepepet mergo mboten bisa mbahmu ngaku mboten bisa mboten jadi kula ngomongne mbek kewu kula niku rabi kepepet maksudnya nopo umur kula nembe 40 tahun kula pengen rabi umur 20 tahun mergo kula sering ulang-ulang mantan nasihat pernikahan diloke kali kanca-kanca kiai kowe iki rong rabi kok wani ngandane wong rabi sajane nggih kula jawab ya ora apa-apa buktine Mbah Mutin Mbah Kaum Mbah Pesen kula tau mati bulan iki jenazah Mbah Mutin iki kula jan dise lah yo kula niku lapar ditolak kali jalan kula sawu kula kowe kok gawe apa durung dereng duwe pekerjaan apa durung dereng kuliahmu rampung apa durung dereng duwe penghasilan dereng calon mau tau kulo ngomong kue ini pekerjaan itu duwe penghasilan randuwe wani rabi so anak bojomu mau pakani apa wuuuh langsung kulo jawab hei bapak calon mau tua kau mau tau ini asyaku fir rizki syaku fir rozi orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki Allah jenengan kita paham menung soal itu rezeki ini diatur karena Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizqaha semua yang ada di muka bumi rezekinya diatur oleh Allah jenengan kudu paham rezekiku rezekine anakmu sing tak pengen bojo diatur karena Gusti Allah saat ini jenengan uripe luwih penak daripada kula. Belum tentu sesuk kula luwih kuasa daripada panjenengan. Jenengan dalam rotu aku kudu paham, wong rabi bukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Sing nama anakku terakhir kali mbak dadi tabu. Apa ora mbak miringan? Akhirnya mau kula wani rabian di modal napa-napa Pak Salam Wakil Bupati, Pak Pemulu, aku wani diuji kali Gusti Allah. Ndelok usaha omongan diapusi wong tok. Tapi kula yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'mal nasir. Anak kula umur 2 tahun tuku susu mawon ra kuat banter, banter anak kula ngombe susu kula ra kuat tuku susu gak ra kula. Akhire napa mendengi kula rebutan susu kali anak kula. Kok kali kula Aku tuh besok tuh bisa ngelain dulu, bisa itu. kita jadi bisa makmur, kami minum makmur. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuku, mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen ana jamaah. Pokoke lah masjidmu ora ana jamaah, berarti masjid ora ketok kamulyane. Kula matur, wong gawe masjid kan gawe WC iku suwe-suwe pahalane kok eng sing gawe WC. Soale napa mlebu masjid ra iso ikhlas karepe pengin metu terus gawe WC dibeni wong betah. Selamat pagi Muhammad. Saudara kita sedoyo jalan estria nem lantuo nem lantuo mumpung urip padha ilingo golek sangunggo sangulungo mumpung Turun

aku ini mengajar di Semarang dong. Anak Semarang kayak kok kali mulai wong setruk gitu. Allahumma, ini aku dubika Bukan bubur ini yang sudah es. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan kita masjid makmur? Ibu, bapak, nomor siji, hindari perdebatan-perdebatan soal khilafiyah. Masjidku pengen makmur, dari masjid Pancasila mawon. Tegese napa? Lah ten mriki niku adate nganggo ahlussunnah wal jamaah, sing ora ahlussunnah ora usah neko-neko. Kula mboten pengin masjid niku ora iso makmur gara-gara perbedaan kunut. Biyen NU Muhammadiyah niku ribut babakan kunut. Ning lawan katikan kula yakin wis ora kami babakan kunut. Soalnya napa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah diketitan sudah jarang yang sholat subuh. Kalau ini contoh, ini sing persoalan filafia sing belum dan bangun. Ini berapa sahdi orang? Bu, mang delok. Soal kunut, imam itu sing kunut orang apa? Hambali, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Imam sing paling kunut. Orang mana jizi dengan Indonesia? Imam Samudra. Imam papat niki sing loro nganggo kunut, sing loro ora nganggo kunut. Imam Maliki kali Imam Syafi'i niki nganggo kunut. Imam Hambali, Imam Hanafi niki ora nganggo kunut. Sing loro kunutan, sing loro ora kunutan. Satu ketika santrine Imam Hambali takon, "Pak Kiai, kula wingi subuhane temanggung imame nganggo kunut, kamangka kula nderek jenengan ora kunutan. Pripun?" Yang harus saya lakukan, yang imam nganggur kunut, ya awakmu melu ngamini senajan tau kue melu aku orang nganggur kunut. Lalu sani ribut bawaan kunut. Traweh! Sisi rong puluh, sisi tuwalu. Orang popo, sing penting podo-podo, traweh! Ini sani ini temanggung, ono aliran nomor telu. Orang rong puluh, orang walu. Tapi aliran semua traweh. Imame Muhammad Rabies. Campur jadi. Campur jadi. Oh, sen. Apa tu pak? Kerai busen nanti kok aku men. Aku saya kira baik. Aku ngaji kan bumi. Kau yang gue bahasa isyarat tangan. Tak ngomong kan lagi tangan ini kau bisu kan? Terus bapak ibu. Kau ibu ini apa? Nah ibu kok mencari ini apa? Ayo pengen ketok sama ibu pula yang ini. Bapak orang sarame babakan khilafiyah-khilafiyah yang justru ayo iya khilafiyah ya kalau ini lagi satri nih kos pintar aku pas pelajaran itu udah menyanyi tunggu. Aku lah mana kuse, yang dikarenai kuse wes nunggu. Kau sini gunanya kau apa? Kuliko. Masih untuk kulau ni lah. Kuliko. Aku lah kuse. Moga-moga mulai pengajian rabies bapak ibu jemaah. Kuliko. Kuse pengen lega. Ayo penengke. Kuse pengen salah. Ayo nak orang yang gini juga yang gini. Ibu gini aku saya ngandang. Santai. Mesti ono. Ono sing rong mulo, ono sing wong. Iya, nama betul. Saya seneng tahlilan, monggo. Orang seneng juga apa apa, mau bodoh bodoh, orang tahu mati. Gus bilang juga kau mati bukan pulang doa ke. Soalnya nama pulau pengen sesolah pulau mati. Oke, saya doa ke. Lapang bangun lagi yang doa ke, mau mati yo. Apa apa, sesolah mau dar dijar ke. Bu. Sesolah dengan gunung kabar Gus minta mati kira-kira dengan dungake napa mboten? Orang mungkin dong apa pun mati bisa. Waktu gak cukupan. Iya nek, kamu mati bisa mau dungake. Sampai ini juga aneh kok. Iya nek apa? Kamu jelas. Mulanya aku bisa dungake mati kok dungake. Selain itu mati. Satu anak Nabi Muhammad. Kali ini udah saramis. Masuk kampung ribut menggoro-goro bilangan teraweh gara-gara tahlilan sapi turuti. Mbok sing ngakur mawon. Aja gawe masalah tok kula crito teng ana sapa. Kula rampung salat teng masjid UGM, rampung salat tangan kula ditamplek. Kan kula bar salat biasane salaman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kula ditamplek. Ya Allah, kok sampeyan apa sih kok ngene ya Allah. Kula rampung salat ditakoni Gus, kok napa tangane ditamplek jarine salaman bar salat haram. Lah sak jajane angsal apa mboten angsal? Ana dalile wonten hadis napa ayat? Hadis sinten Sunan Sunan Ibnu Majah. Urine pripun? Mamin muslimaini yaltaqiyani fa yatasawfahani illa hufira lahum ma qabla ayatafarraqa. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh hadis. Artinya apa? Mamin muslimah ini tidaklah dua orang Islam yang tadi hari dia bertemu fayata sawahani kemudian mereka bersalaman illa hubirallahu maqoblah yata farroto tidaklah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti apa? Bahkan sholat salaman angsal apa buatan? Angsal! Jangan barsolat salaman, barsolat ising kan rambung sholat yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat nambah sholat Allah wabar pak pengurus kok monggo lah barsolat orang apa bu, jangankan barsolat salaman, barsolat pendiri-pendiri aneh oleh sambil ku rabies, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak dengerin rabies surat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang yes, nah senangnya orang Islam ya Allah sengguh-sengguh banget. Jumatan ini yang disantau juga Jumat. Lalu juga minggu Jumatan, Jumatan nompo. Jangan memperbesar persoalan kinafia. Dongake mau mati monggo. Orang dongake orang apa? Selamatan monggo. Orang jurang apa? Nyantai mawon kata. Tak dibilang soal beda. Nih tuh pak pengawai diri ini soal betul-betul. Contoh tak beratur ikhlas. Bong tak diri mana diri diri. Yang memang bilang diri diri. Sesuai sunnah kanjeng Nabi. Allah. Rabies melaku Islam anjalan soal. Menang-menang pendekar sholat takbiri ngeri kata menang takbiri itu kok tidak bisa tanya oke di semen tak langgulah beda itu penuh selalu beda apa yang sedangkan sedangkan dalam sholat itu hukumnya apa wajib apa sunnah sunnah sunnah Allahu Akbar ansal mergo sunnah wong sedapan itu dewe-dewe ono sing sunai kanjeng Nabi tangan kiwa dicekel kalau tangan kena tengen di bawah dada di atas pusat Allahu Akbar ono subuh kadumen ning kali salam Allah bulan poso wonten ing lek jam 4 Allah. Enten boten. Cendru banget di ono. Allah. Mesake bang, dagilan malekan rung disangoni. Saya misal banget di ono. Allah. Lu bulu. Yang tidak boleh itu sholat dengan berkaca pinggang. Allahu akbar. Jadi masa gak disi? Lah imami apa pengulungi mami? Sing diwaca doan jenengan nyemah kali Quran angsal apa mboten? Angsal. Asalkan tidak memperbanyak gerakan. Nomor loro aja takon jus kilo batal. Imam papat gitu-gitu gitu loh. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tangane mung ngeten. Bagi doa salam, doa Imam Sapi. Sekali lo, sudah la ilaha illallah, illallah sampai rambut. Imam Hanafi beda meneng. Tangannya dibumbulke yang ketemu kalimat Allah. Ikon saya Imam Hanafi dibumbulke bisa, didoke bisa. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nek Imam Hanafi. Asyhadu alla la nabi Allah isbat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis sampai rampung monggo. Imam Hambali beda saben ketemu kalimat Allah tangane munggah. Attahiyatul mubar attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayo nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah maksudnya apa? Saben ketemu Allah tangane putih. Imam Hambali. Imam Maliki beda meneh dari awal sampai akhir ramadhan. Atahiyatul muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegese napa jenengan ora asyhadu alla ilaha illallah nganti rampung kaya sapi oleh kaya kula niki sapi arepe kaya Hanafi la illallah oleh arepe teuki oleh arepe yes wis ngene sing ngene apa ngene. Yang tidak boleh itu tahiyat berdasarkan nomor urut calon bupati masing-masing. Susul di calon bupati, calon bupati ini nomor telu. Asyhadu an la ilaha illallah. Perbedaan seperti itu bisa diminimalisir, insya Allah masjidmu makmur. Amin. Allahumma. Amin. Mohon jam 4:30 kalau dereng kalau saat mulai tengyucat mengajar tentang bantul, kemudian gue tuh mau bareng-bareng muka-muka makmur kampungnya, makmur masjidnya, makmur masyarakatnya, makmur komunitasnya. Sing tidak prihatin susah begitu terus sambil bunga. Kau yang gerah begitu terus sambil waras, yang tidak beri utang ikan begitu terus sambil lunas. Kita jangan perlu kesal lunas sih, bukan bukan semua tangi lalu ya. Allah hadir ya Allah kulit yang disolih oleh Qadha'in al-Qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali ربي زي أما يزيبون وسلام على المرسلين والحمد لله.